Abraham memberi perpuluhan. Kita sudah menyinggung sedikit minggu lalu, tetapi sekarang kita akan menyimak secara mendalam. Apa perpuluhan? Mengapa memberi perpuluhan? Lalu apa akibatnya kalau memberi dan tidak memberi? Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Semua kita berkata amin. Silakan duduk. Abram sesudah mengalahkan Kedorlaomer, maka dia disongsong oleh Abimelek, ya, imam Abimelek, dan memberinya roti dan anggur. Melkisedek menyambut Abram sesudah mengalahkan Kedorlaomer, lalu memberinya roti dan anggur. Ini adalah gambaran bahwa kita harus mengalahkan Kedorlaomer. Kedorlaomer itu adalah keduniawian. Paulus katakan, kami memang masih hidup dalam dunia, tapi tidak menggunakan cara dunia. Dalam 2 Korintus 10, kita baca itu, tolong Pak Hombing, ayat yang ketiga. Kita masih di dunia, tapi tidak menggunakan cara-cara dunia. 2 Korintus 10, ayat yang ketiga. Ini, kami masih hidup di dunia, tapi tidak berjuang, tidak hidup secara duniawi. Tidak hidup secara duniawi, tapi kita harus hidup menurut pola Alkitabiah. Dan ternyata perjuangan Abraham yang mengalahkan Kedorlaomer bersama raja-raja lain menarik perhatian surga, sehingga Melkisedek turun, yang tiada lain adalah Yesus Kristus, membawa roti dan anggur dan memberkati Abraham. Hari ini kita sehidangan dengan Tuhan bukan saja supaya kita selamat, dapat pengampunan dosa, tapi lebih jauh lagi supaya kita menjadi orang yang diberkati. Haleluya. Makanya sekali sebulan, pada minggu pertama, kita sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan yang kudus. Mengenang, mengingat dia yang mati untuk kita. Sebab itu ketika kita menerima tubuhnya dan minum darahnya yang dilambangkan dalam roti dan anggur, kita harus melihat dia dalam perjamuan itu. Bahwa dialah yang mengampuni kita. Sebab itu kita berhak untuk mengalami kuasa kebangkitan, juga aliran kuasa darahnya yang mentransfer sifat ilahinya kepada kita, sehingga kita hidup seperti dia. Makanya kita menyanyi seperti Yesus, seperti Yesus. Satu kali ada seorang anak sekolah minggu, murid, anak dari pendeta, naik kapal dia karena mereka mau bertugas di Purbasari. Masih kecil anak ini, mungkin sebesar Kristi. Belum TK dia ketika itu. Lalu dilihat ada seorang ibu. Baik. Dikasih dia gula-gula. Pokoknya penampilan ibu ini cukup sayang sama dia. Lalu ketika di kapal dia pulang, dari mana kau dapat itu, kata ibunya. Ada di sana ibu yang baik. Manis sekali orangnya. Tetapi sayang, dia belum anak Tuhan. Bah, mamanya pikir, dari mana kau tahu? Baru sebentar kau ketemu dia, dan dia bukan anak Tuhan. Dia ditegur ibunya, pamalo-maloko, katanya. Iya, ma, kukunya panjang segini, pakai kuteks lagi, belum lagi pemerahnya, pembirunya, entah apa lagi dibilang anak ini semua. Itulah penilaian anak, kan? Itu makanya Paulus katakan, jangan kamu hidup menurut teladan duniawi. Kedor Laomer, pesona duniawi adalah musuh iman kita yang membuat Tuhan tidak tertarik kepada kita. Makanya ketika Abraham mengalahkan Kedor Laomer, Allah Tritunggal tertarik. Maka Melkisedek turun membawa roti dan anggur. Haleluya. Mungkin orang lain berkata kita kolot. Kolot. Karena tidak bergaya dunia. Tapi surga menaruh perhatian kepada kita. Sebab itulah saudara yang dihidupkan Tuhan. Sesudah Abraham menerima roti dan anggur, maka Abraham pun diberkati. Dan dia memberi persepuluhan atau sepersepuluh kepada Imam Melkisedek. Ada amin? Bah, sutar BG. Ada amin? Aminlah ya. Memang banyak orang Kristen kalau terima perjumpaan kudus, madek-dek ilu, marabur, ilu, air mata. Ah, sini roh kami, Tuhan. Kumokop, kami berdosaun. Aduh, hati. Ya. Apalagi ditubah mertangi yang kan. Merebur. Tapi memberi sepersepuluh, enggak berani. Banyak orang tak berani. Nah, ini yang sekarang kita mau bahas. Kenapa persepuluhan itu? Apa persepuluhan itu harus jelas bagi kita? Persepuluhan tidak diminta Tuhan dari Abraham. Tidak ada itu ayatnya mengatakan, hei Abraham, sudah kuberkati kau, beri sepersepuluh. Tidak. Tidak ada yang mengajarkannya kepada Abraham. Tidak ada. Karena ketika itu belum ada guru-guru, belum ada rasul, belum ada penginjil. Lalu Abraham tahu dari mana dia. Sagar ini ajar hon, belum tentu holo, ade. Tapi Abraham, tidak ada yang mengajar. Tuhan pun tidak meminta. Kenapa dia beri persepuluhan? Nah, disinilah hebatnya iman Abraham. Nuraninya Abraham luar biasa. Dengan nuraninya yang mengajar dia, maka dia memberi sepersepuluh sebagai buah perbuatan iman. Tak ada yang mengajarkan, Tuhan tidak menuntut. Tapi itu buah perbuatan iman dari dia. Dia menyadari bahwa apa yang dia peroleh dari Tuhan, kemenangan yang dia peroleh, milik yang dia peroleh, harta yang dia peroleh, adalah anugerah Tuhan. Maka untuk itu layak komisinya untuk Tuhan sepersepuluh. Begitulah nurani Abraham. Inilah yang menarik perhatian Allah, bahwa Abraham mengakui bahwa apa yang dia miliki adalah dari Tuhan. Pengakuan seperti inilah yang menyentuh hati Allah. Dalam kitab Amsal pasal 3, kita baca ayat yang ke-6 sampai 10. Tolong Pak Hombing. Amsal 3 ayat 6 sampai 10. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Anggurnya. Kita berkata, amin. Jadi, memberi sepersepuluh kepada Tuhan oleh Abraham adalah merupakan buah perbuatan imannya. Bukan sesuatu yang dituntut oleh Tuhan. Dan itulah yang membuat dia menjadi yang diberkati oleh Tuhan turun-temurun. Keturunannya diberkati oleh Tuhan. Karena kemudian kita melihat Ishak pun diberkati oleh Tuhan sampai 100 kali ganda. Mengapa dia diberkati oleh Tuhan sampai 100 kali ganda? Tentu karena dia memberi sepersepuluh. Bapaknya memberi, bapaknya mengajarkan kepadanya. Makanya anak-anak kita juga diajarkan dia memberi sepersepuluh. Ya. Diajarkan. Supaya dia menjadi yang diberkati. Kemudian cucunya Yakub, ya, juga ketika dia dalam perjalanan pulang, dalam perjalanan dari dikejar oleh abangnya Esau menuju rumah pamannya tanpa membawa perlengkapan cukup, dia kemalaman dalam perjalanan. Maka dia mengambil batu menjadi bantalnya. Dan pada malam itu ada tangga yang menghubungkan bumi dengan surga. Lalu malaikat Allah turun naik, bukan naik turun, turun naik. Kalau naik turun dari bawah ke atas tuh, ini turun dari surga. Dan berkata, aku menyertai engkau. Engkau akan mengembang ke timur dan ke barat. Lalu ketika Yakub tersadar dari tidurnya, dia berkata, tempat ini dahsyat. Sesungguhnya Allah di tempat ini. Inilah gerbang surga. Maka dia berjanji, jikalau Tuhan memberkati aku pulang, maka aku akan selalu mempersembahkan sepersepuluh. Jadi persepuluh adalah merupakan pengakuan apa yang kita dapat, kita miliki, berkat yang kita dapat adalah dari Tuhan. Dan sepantahnya kita bersyukur dengan memberi dia sepersepuluh. Haleluya. Sebab itulah hanya orang beriman yang mau memberi sepersepuluh. Tapi saya lihat sekarang sudah banyak gereja mengajarkan sepersepuluh. GKP sudah mengajarkan. HKBP juga sudah menganjurkan. Sekalipun belum mengajarkan. Karena dalam khotbah akhir tahun dari Evorus Dr. Hutauruk ya. Atau apa. Nabi Tupulu. Dimuat di Koran Sip. Terakhir dia menghimbau. Supaya jemaat HKBP memberi sepersepuluh. Karena apa? Mereka sekarang mulai kesusahan membayar gaji pensiunan pendeta. Karena pendeta kan sesudah ada pergolakan jadi dua kali lipat. Yang pensiun pun dua kali lipat. Sampai pernah dalam satu perbincangan, pendeta Dr. Saina Beban berkata kepada Pak M. Dewakari, bagaimana GPDI menggaji yang pensiun pendeta? Wakari bilang, mana ada pensiun di gereja kami? Hah? Karena memang pada mulanya ini adalah perbuatan iman dari Abraham. Tapi kemudian ini diteguhkan Tuhan menjadi satu ketetapan. Hebat. Ya. Jadi ini bukan satu program dari Tuhan. Tapi adalah merupakan buah iman Abraham. Yang kemudian diterima oleh anak-anaknya, oleh cucunya, oleh bangsa Israel. Lalu ditetapkan Tuhan menjadi ketetapan. Hebat Abraham itu kalau saya berpikir-pikir. Kadang-kadang saya pikir, wah hebat kali kau Abraham. Tidak ada yang mengajari kau. Tidak pernah kau sekolah Alkitab. Tidak pernah sekolah penginjil, sekolah pendeta. Kok bisa tahu kau? Sedangkan yang diajarkan belum tentu mau. Jadi sekali lagi, persepuluhan adalah buah perbuatan iman. Sebagai pengakuan bahwa Allah adalah sumber berkat. Dialah yang memampukan kita untuk memperolehnya. Kita baca dalam Ulangan pasal 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi apa pemberian persepuluhan kepada Tuhan adalah buah perbuatan iman, pengakuan bahwa berkat itu dari Tuhan. Dan kita dimampukan untuk meraihnya. Coba kita tidak sehat, bisa bekerja? Coba kita terus-terus pilek, bersin melulu, bisa ngantor? Atau batuk terus? Atau ngences terus? Bisa? Tuhan beri kita kesehatan. Kalau saudara seorang jualan, saya hola nabatu batu, kol hola nabatu on, panuhur pedang oloro. Kol nabatu ulam ni, roi batu si, batu enggak do mengalusin na. Tapi Tuhan yang memberi, Tuhan menjanjikan sampai Anda juga bisa beroleh kekayaan. Tentu tidak mendadak jatuh dari langit. Kalau dadak menjatuh dari langit, nanti Anda terkejut, lupa bernafas. Lewat pekerjaan kita yang keras, Tuhan memberkati kita. Lewat manajemen yang bagus, Tuhan memberkati. Karena itulah dikatakan dalam ayat yang pasal 28 ayat 12. Ulangan 28 ayat 12. Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, ini orang yang diberkati oleh Tuhan. Lewat embun malam, lewat hujan. Jadi kalau kita petani pun bisa diberkati Tuhan. Saya pernah bertemu dengan petani jeruk di Karo. 4 hektar kebun jeruknya. Luar biasa dia diberkati Tuhan. Kalau musim buah, lebih banyak buah yang nampak dari daun. Dia marga sembiring. Jadi kupanggil dia Amang Boru. Tahu dia, oh iya, kalau menurung hula-hula kami, kata dia. Nah, tahu dia rupanya. Amang Boru, gimana caranya kebun jerukmu diberkati? Sampai umur 70 tahun dia ketika itu masih bisa ke ladang. Itulah, tapi kan pendeta-pendeta mengkhotbahkan kita diberkati. Aku juga diberkati Tuhan. Jerukku ini, pendeta katanya, kalau malam-malam bersamaan dengan ibu itu, pupuk-pupuk pun datang, kata dia. Kaget aku mendengarnya. Itu sebabnya selalu jeruku lebih dulu panen. Orang lain belum panen, aku sudah panen. Jadi ketika aku panen, jeruk belum panen, harganya itu di atas. Kalau sama-sama sudah panen semua, anjlok, kata dia. Dan aku mengirimnya bukan di sini, ke Pulau Jawa, pendeta katanya. Bertonton, pakai tronton, kata dia. Coba. Bukan karena aku pandai, kata dia. Enggak pernah dia sarjana pertanian. Ada kenalanku, sarjana pertanian, tanam tebu pun tak bisa. Hah? Iya, ada ladangnya luas. Olah ni tobu nama nomura suanun. Masali cucukan ke tanah, tumbuh. Ini enggak bisa. Tapi gelar sarjana pertanian. Bapak itu enggak sarjana. diberkati Tuhan pendeta. Selanjutnya dia bilang, kita ingat Tuhan. Makanya aku tak pernah lupa memberi perpuluhan. Kemudian kita rawat tanah itu. Makanya aku tak mau jual tanahku katanya. Kurawat. Kurawat katanya. Kurawat. Kalau ada orang jual, wah, aku beli. Jadi dia bagi. Segini untuk ke gereja. Segini untuk perawatan tanah. Segini untuk karyawan. Karyawannya juga dia pikir. Pekerja-pekerja itu harus diurus juga pendeta. Kalau mereka ngulah, susah kita katanya. Wah, ini manajemennya udah hebat itu. Dan itu kan Alkitab juga berkata begitu kata dia. Kalau tak sejahtera dia, tak makan dia, tak makan anak-anaknya, mengerjakan ledakku. Manalah mau dia kerja di sini katanya. Wah, aku hanya manggut-manggut saja di situ. Jadi Tuhan memberkati kita sehingga betul-betul kita berkelimpahan. Bahkan bisa memberi pinjaman, tapi tidak meminjam. Amin. Bah, nasopor sedo kamu. Amin. Jadi sekarang ya Tuhan, persepuluhan itu adalah buah perbuatan iman sebagai pengakuan bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Maka kita bersyukur, beri persepuluhan. Kita lihat lagi di dalam Alkitab bagaimana kemudian di zaman bangsa Israel bahwa persepuluhan itu diberikan oleh Tuhan kepada Bani Lewi. Bilangan 18 ayat yang ketiga. Bilangan. Bilangan 18 ayat 3. Mereka harus melakukan kewajiban mereka kepada. Diulangi. Mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu. Dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya. Hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mesbah, janganlah mereka mendekat. Nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Ini. Jadi suku Lewi dipilih oleh Tuhan untuk melayani orang Israel. Mengajarkan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Keliling, melakukan juga perhimpunan-perhimpunan. Juga mengurus kemah sembahyang. Karena bangsa Israel itu berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan tiap mereka berpindah tempat, kemah harus dibongkar. Kemudian dipasang kembali dengan segala perabotannya. Dan ini dikerjakan oleh suku Lewi. Mengapa suku Lewi yang dipilih Tuhan? Karena ketika bangsa Israel tersesat, menyembah berhala, patung lembu emas buatan daripada Harun, Tuhan marah. Musa pun marah. Sehingga dua loh batu yang sudah ditulis oleh Tuhan dengan jarinya dipecahkan oleh Musa kepada patung emas itu. Lalu dia bakar. Debunya dia buang. Lalu Musa berkata, siapa yang berpihak kepada Tuhan, marilah dia datang kepada aku. Suku Lewi berhimpun. Lalu Musa berkata, masing-masing mengambil pedang. Tebaslah masing-masing orang Israel yang sudah menyembah berhala itu. Dan ditebas. Orang Lewi ini keberaniannya luar biasa. Tebas katanya ditebas. Dan hari itu 3.000 orang mati. Karena suku Lewi ini adalah suku-suku yang sangat tegas. Masih ingat kalau kampung orang Hemor gara-gara mereka memperkosa Dina, saudara perempuan mereka, satu kampung laki-laki semua ditebas oleh Simeon dan Lewi itu. Maka Lewi ini juga ketika Musa berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datang kepada aku, ambil pedangmu, tebas siapa mereka itu yang sudah menyembah patung lembu emas itu. 3.000 yang mati. Makanya suku Lewi yang tegas ini dikuduskan oleh Tuhan. Dari orang yang salah menjadi saleh. Kan salah menebas orang. Saleh. Karena mereka dikhususkan Tuhan. Dan karena itu mereka dikhususkan untuk melayani kemah sembahyang. Dengan imbalan persepuluhan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi persembahan itu kepada Tuhan, bukan kepada suku Lewi. Tuhan berikan kepada suku Lewi. Dalam kitab Bilangan pasal 18 ayat 21. Bilangan 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Ini. Jadi kemudian Tuhan memberikan persepuluhan itu kepada orang Lewi untuk membalas pekerjaan mereka dalam kemah pertemuan. Jadi persembahan persepuluhan diberikan kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikannya kepada orang Lewi untuk membalas pekerjaannya. Makanya kalau saudara membawa persembahan, berdoa dari rumah Tuhan, aku berikan persembahanku kepada Tuhan seperti firman-Mu Tuhan. Dan hanya Engkaulah yang dapat membalasnya. Amin. Bah, amin. Jangan dikira sering orang tidak mau bayar persebulan karena apa? Ah, enak-enaklah pendeta itu, bah. Kalau dari aku segini, dari Sianu segini, dari Sianu segini, belum dia beri perpuluhan, sudah dihitungnya perpuluhan orang. Ini yang sulit ini. Ada bertanya kepada jemaat kita, wah kalau pendeta kalian sudah kaya lah ya katanya. Dari kau saja sudah berapa, dari Sianu berapa, kulihat ke sana sekarang sudah yang bermobil-mobil ibadah katanya. Wah, dia enggak pernah gereja. Tidak pernah bayar perpuluhan, perpuluhan orang dihitung-hitung. Inilah pekerjaan yang tak ada faedahnya. Tak mendatangkan berkat. Sebab itulah saudara-saudara, kemudian buah perbuatan iman Abraham ini diterima oleh Tuhan. Dan kemudian ditetapkan oleh Tuhan menjadi ketetapan. Kalau kita membaca dalam ayat 24. Bilangan 18, 24. Bilangan 18 ayat 24. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Jadi ini saudara-saudara Tuhan, persepuluhan diberikan kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikannya kepada orang Lewi. Kenapa bangsa Israel dibuang ke Babel? Karena mulai dari pemerintahan Raja Saul. Dari 1096, tahun 1096 sebelum Kristus. Hingga tahun 606. Jadi mereka ada sesudah di tanah Kenan 490 tahun. Melalaikan sabat. Melalaikan hari raya-hari raya. Termasuk melalaikan tidak lagi memberikan persepuluhan. Sehingga orang-orang Lewi pun kocar-kacir cari makan ke ladang orang. Ke ladang orang. Maka Tuhan marah kepada bangsa Israel. Sebab itu untuk 70 tahun mereka harus dibuang. Karena setiap 7 tahun harus ada sabat. Setiap 7 hari ada sabat. 7 tahun ada sabat. Ada hari raya dan sebagainya. Dan itu semua dilalaikan karena mereka sudah menjadi monarki. Dari teokrasi mereka ingin menjadi monarki. Itu sebabnya dibuang ke Babel. 70 tahun lamanya mereka harus dihajar oleh Tuhan atas pelanggarannya terhadap firman-Nya. Karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus terima memberi 1/10 kepada Tuhan sebagai pengakuan apa yang kita dapat adalah dari Tuhan. Sebagai persembahan syukur kita kepada Tuhan, memuliakan Dia supaya kita menjadi yang diberkati oleh Tuhan. Sebab itu, kenapa kita harus memberi 1/10 dan bukan 1/20? Bukan 1/100. Angka 10 adalah penghukuman. Angka 10 adalah angka kutuk. Ketika generasi ke-10 di zaman Nuh, bumi dihukum oleh Tuhan. Dan hanya Nuh bersama keluarganya, 8 orang, selamat. Itu pada generasi ke-10. Bangsa Mesir dengan 10 kutuk, dengan 10 bela, dihukum oleh Tuhan karena kekerasan hatinya tidak mau melepaskan bangsa Israel. Sehingga ketika bela ke-10, kutuk ke-10, kematian tiap anak sulung mulai dari manusia hingga ke ternak, meraunglah Firaun karena anak sulungnya yang akan menggantikannya pun meninggal. Hamba-hambanya juga, semua yang namanya anak sulung termasuk ternak, malam itu kena kutuk. Akhirnya Israel dilepas. Jadi kita tidak boleh memiliki seluruhnya apa yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita harus memberikan 1/10 supaya kita hidup dalam pengasihan Tuhan. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita baca dalam Maliaki 3. Karena kemudian persepuluhan ini dari buah perbuatan iman menjadi ketetapan Tuhan. Ya. Sekalipun tadinya bukan Tuhan menetapkan, tapi Tuhan ambil persembahan persepuluhan dari Abraham ini menjadi ketetapan Tuhan. Maliaki 3. Ayat yang ke-8 dan 10. Tolong Pak Homing. Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kenapa kita harus memberi 1/10, bukan 1/20, bukan 1/100, dan sebagainya? Tapi harus memberi 1/10 supaya kita tidak berada di bawah kutuk, tidak berada di bawah murka Allah, tapi kita berada dalam perlindungan Allah, di bawah kasih karunia Allah. Tuhan memperkenankan kita mendapat berkat sehingga kita tidak kena kutuk, tetapi berada di bawah kasih karunia-Nya. Sebagaimana oleh pemazmur berkata, tolong tayangkan saja, Mazmur 42 ayat 9. Tuhan memerintahkan kasih setia-Nya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Suatu doa kepada Allah kehidupanku. Supaya Tuhan memerintahkan kasih setia-Nya kepada kita. Mungkin kita tak cukup kuat untuk meraih berkat. Tapi Tuhan mampu memerintahkan berkat atas kita. Haleluya. Saya senang ketika anak kami di kebaktian di rumahnya berkata bahwa Tuhan bisa memerintahkan berkat. Karena dia sudah alami. Kalau dulu kita bilang firman Tuhan ya lagu lama katanya. Tapi kalau sudah dialami barulah lagu baru. Karena mendapat pengalaman. Tapi saya pun harus mengakui semenjak mereka berumah tangga juga saya lihat setia memberi perpuluhan. Dan perpuluhannya tidak monoton. Kalau naik gaji, naik golongannya, naik juga perpuluhannya. Berarti benar dia berikan. Sebab ada orang tetap sama. Mardodus. Ada golongan yang sudah baru bertiga-tiga. Perpuluhannya, saya tahu-tahu bahasa hidup. Ayuhu itu, nasohyado horugi, nasohyado mangomom, batorus. Tikos bahan itu, asa tikos pangomuamu niku. Alapamuru dotong, mekel waw kan. Ayuhu tikos lo bapak, katanya. Tapi ternyata tidak tikus. Karena terbukti kemudian dia mengalami kesulitan dan kesulitan. Sehingga harus saya dengar sudah tidak disantar ini lagi. Kenapa? Sebab bila kita sudah menerima berkat dari Tuhan, tapi kita enggan memberikan persepuluhan kepada Tuhan, kita berada di bawah kutuk. Karena firman Tuhan seperti pedang yang tajam. Lambat atau cepat akan menebas kita. Makanya kita harus memberi dengan benar. Itu sebabnya Nabi Maliaki berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Kalau bahasa Batak Toba, taruh hokamuma sitong parsepuluhani. Tubagas par peoban. Ngola kita na tunggu dangku na margora si sitong. Nak peso sitong ulunang gugora torudo si sitong. Tapi bukan hanya kita, nama kita yang perlu si sitong, si tikos. Amat terlebih perbuatan kita. Supaya nanti kita jangan kena hukuman dari Tuhan. Kita memberinya bukan kepada pendeta. Kita berikan lewat pendeta kepada Tuhan. Dan pendeta akan menggunakannya untuk biaya operasional penggembalaan. Saya dengan istri saya sangat berhati-hati menggunakan persembahan persepuluhan yang saya terima. Ini jasku ini 20 tahun lalu lah ini. Masih kupakai. Masih putih bukan? Ada orang 3 tahun jahnya sudah jadi krem. Kalau ini masih putih. Karena apa? Persembahan persepuluhan diberi untuk kemudian menurut anggaran dasar Gereja Pentekostal Indonesia juga gembala mengelola persepuluhan untuk kelangsungan penggembalaan. Makanya selalu saya ingatkan kepada istri saya, perhatikan mereka yang lemah. Yang lemah, yang perlu ditolong, ditolong. Jangan sampai Tuhan marah kepada kita. Karena apa saudara yang Tuhan? Persepuluhan itu demi kelangsungan pekerjaan Tuhan. Makanya ada kawan pendeta berkata kepada saya, katanya di lapangan bola atas, anak-anak Tuhan itu suka memberi ya katanya. Saya bilang itu tandanya anak Tuhan memang suka memberi. Orang benar itu suka memberi. Saya bilang, kok Anda tahu dari mana? Kadahal bukan orang sini dia. Bukan pendeta GPDI dia. Bukan pendeta Kasmadi. Pendeta aliran dari Protestan. Mereka tahu. Sampai ada yang berkata, Sohya hamu mergodang. Alai saya du gereja muate katanya. Sona godang pas saya gereja kan. Jadi selain itu Tuhan, kita perlu memiliki iman. Iman Abraham. Kalau saudara adalah keturunan Abraham, miliki iman Abraham. Jangan iman Lot. Iman Lot enggak ada mesbahnya. Enggak ada persepuluhannya. Pernah saudara baca Lot memberi persepuluh kepada Tuhan? Enggak dong. Sekalipun dia orang benar, enggak ada mesbahnya. Istrinya pun tak bisa diselamatkan. Anak-anaknya pun tak bisa. Bahkan hidupnya susah dicatat dalam surat Petrus oleh Rasul Petrus. Lut orang benar itu susah jiwanya. Susah. Jadi kalau saudara mau jadi anak Tuhan yang susah, ya itu urusan saudara. Bukan salah Tuhan. Tapi kalau saudara mau menjadi yang diberkati oleh Tuhan, berkecukupan hingga berkelimpahan, miliki iman Abraham. Ikut memberi 1/10. Karena Ishak memberi sehingga diberkati dia 100 kali lipat. Sekalipun tidak ada ayat yang menyatakan Ishak memberi 1/10. Tapi dari mana dia diberkati? Ya dari bapaknya diajarkan. Bagaimana Yakub bisa mengetahui 1/10? Ya opungnya mengajarkan kepada bapaknya. Bapaknya mengajarkan kepada anaknya. Turun-temurun kebenaran juga turun. Makanya ada Kristen yang susah, ada Kristen yang bahagia. Ada yang bahaya. Nah ini tergantung kepada kita menyikapi firman Tuhan. Dalam Yesaya 45 ayat yang ketiga. Yesaya 43 ayat yang ke 45 ayat yang ketiga. Yesaya 45 ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Ayat 7. Ayat 7 juga, ya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Kalau kita menghormati Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, nah harta terpendam dan tersembunyi nanti juga diberi oleh Tuhan. Mungkin sekarang kita belum mengerti harta terpendam. Karena masih terpendam. Tapi nanti, pada saatnya Tuhan akan menunjukkan. Ayat 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Jadi kita apakah mau mujur, apakah mau yang malang, itu juga ditentukan oleh sikap kita kepada firman Allah. Waktu kita doa semalam, Sihar sudah bersaksi, ya. Dia waktu mereka di sana doa semalaman, dia isi formulir supaya dia pindah dari KPMJ gitu. Kalau boleh dia bekerja di Medan. Ada keinginannya untuk bisa membantu kami. Dan betul, tanpa ujian, tanpa testing, Bank Mandiri mengajak dia bergabung. Ya, bergabung. Saya masih dengar itu di telepon dia langsung waktu kami naik mobil. Saya bilang, siapa itu? Ini apa? Kepala bagian personalia Mandiri. Apa katanya? Dia ajak aku bergabung ke Mandiri. Kok mau kau? Kan di KPMJ sudah asisten manajer kau. Sebentar lagi sudah ke posisi manajer. Ya kalau ini lebih baik, kenapa tidak? Katanya. Akhirnya bisa dia ke Medan dengan posisi tetap senior, auditor, posisi bagus, gaji juga lebih bagus. Dari mana tahu aku gaji lebih bagus? Ya dari perpuluhannya itu. Ini adalah tabah, kan? Alaili, perpuluhan. Yang kusilih ini dia binota itu. Nah ini jadi saudara, kemujuran di tangan Anda, apabila juga Anda mendengar firman Tuhan seperti Abraham. Haleluya. Loh, haleluya. Bukan hanya kita. Kenapa Yahudi sampai sekarang enggak bisa dipunahkan dari muka bumi? Sekalipun seluruh dunia tak suka Yahudi. Ada perbuatan iman Abraham yang kemudian diterima oleh Tuhan menjadi ketetapan. Dan ketetapan ini dipakai oleh gereja, khususnya aliran karismatik. Dan gereja karismatik diberkati oleh Tuhan. Tahan resesi. Makanya orang Protestan berkata, kalau pendeta karismatik itu enggak takut resesi katanya. Kenapa? Umatnya memberi persepuluh kepada Tuhan katanya. Jadi selain itu Tuhan, kita menjadi yang diberkati. Jadi bukan untuk rugi. Sebab itulah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak ragu untuk menerima firman Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang mujur. Memberi sepersepuluh kepada Tuhan adalah merupakan kunci untuk membuka tingkap langit. Dalam Maliaki 3 ayat 10, tolong baca lagi sekali. Maliaki 3 ayat 10. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi untuk apa kita memberi sepersepuluh kepada Tuhan? Supaya pintu langit dibukakan bagi kita, bagi usaha kita, bagi pekerjaan kita, bagi anak-anak kita, supaya mereka menjadi yang diberkati. Bahkan Tuhan memberi peluang untuk ujilah aku. Hanya di dalam perpuluhan Tuhan berkata, uji aku. Kalau saudara kurang percaya pun, ujilah. Haleluya. Haleluya. Uji. Saya mulai dari muda, sudah memberi sepersepuluh kepada Tuhan. Dalam susah payah pun saya beri sepersepuluh kepada Tuhan. Dan saya bersyukur, tak pernah berhutang untuk dapur. Ya. Untuk dapur. Kalau berhutang untuk gereja itu, atau pinjam sebentar, kemudian balikan, tak pernah juga. Tapi bukan karena urusan makan. Tuhan memelihara kami. Anak-anak, tak ada yang kekurangan gigi. Cerdas-cerdas semua. Saking cerdasnya, kadang-kadang mamanya pun mau dibodohi. Buku ini, buku ini, buku ini. Bulan depan buku ini, buku ini. Untung mamanya bikin pembukuan. Bah, bulan lalu sudah buku ini. Bulan ini buku ini lagi. Buku serupa terus-terus tiap bulan ya. Oh, kita dimampukan Tuhan untuk bisa belajar. Kita menjadi yang dimampukan Tuhan untuk cerdas. Makanya saya bersyukur kepada Tuhan. Dan sekalipun saya tidak kaya raya seperti orang lain, bolak-balik ke Yerusalem, tapi saya bangga dipelihara Tuhan. Anak-anak saya semua sekolah, mereka semua selesai. Cuma yang agak saya tidak mengerti, kok belum laku-laku tiga lagi? Bukan tidak laku, belum laku. Aku sangat menunggu-nunggu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diciptakan Tuhan menjadi yang diberkati oleh Tuhan. Kita diprogram Tuhan untuk menjadi yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah meragukan firman Tuhan. Tapi kalau sampai ragu, uji dulu kata Tuhan. Kalau langit tidak kubuka. Jadi cara untuk membuka pintu langit itu adalah memberi sepersepuluh. Nanti tanggal 14 ada doa semalaman. Nah, kita berdoa. Kalau ada yang selama ini ragu tentang memberi sepersepuluh, katakan, Tuhan minggu depan kuuji kau ya. Seperti firman-Mu. Karena ada mandat untuk itu. Jadi tidak ada alasan untuk ragu. Dan kemudian saudara-saudara, firman Tuhan berkata, kamu akan berbahagia. Jadi memberi persepuluhan, diberkati oleh Tuhan, untungnya, berkatnya, membahagiakan. Mungkin tak memberi sepersepuluh, bisa juga beruntung. Orang kepada tempat-tempat keramat, tempat-tempat setan, gunung kidul, gunung kawi juga banyak yang kaya. Tapi tak bahagia, justru bahaya. Satu istri tak cukup, lalu bikin di mana-mana. Bahaya itu. Boleh orang mendapat banyak berkat dengan pikirannya, otaknya dan sebagainya. Kelincahannya berusaha. Tapi bisa itu membahayakan. Tapi berkat yang diberikan Tuhan kepada kita akan membahagiakan kita sehingga kita menjadi negeri kesukaan. Haleluya. Kita bersuka menikmati rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersuka melihat istri dan anak-anak kita. Ada orang tidak suka melihat istrinya. Pernah saudara dengar orang tidak suka melihat istrinya? Itu orang celaka. Tak suka melihat anaknya. Pernah kawan istri saya datang ke rumah temannya waktu SMA. Hidupku merana, katanya. Padahal hartanya banyak, punya CV beberapa. Sudah pernah mau bunuh diri di rel kereta api. Ketika mereka hidup dalam kelimpahan rezeki berkat. Karena suami sih sudah ada uang, punya mobil sendiri, punya rumah sendiri, punya sopir sendiri. Istrinya juga punya mobil sendiri, punya sopir sendiri, punya teman sendiri, teman siang, teman bobo, dan lain sebagainya. Sehingga rumah tangganya hancur. Orang santar tuh. Jadi kita bukan hanya untuk dapat berkat. Tapi supaya berkat yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita bahagia. Membuat kita hidup dalam kesukaan. Kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga meneguhkan persepuluhan itu. Dalam Matius 23 ayat 3. Jadi lihat persepuluhan ini bukan hanya dilakukan oleh Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel, tapi Tuhan pun menjadikannya menjadi ketetapan. Dan kemudian Yesus pun di zaman perjanjian baru meneguhkan perpuluhan sebagai sesuatu yang wajib. Kita baca Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, ada orang kalau membaca ayat ini tak bisa menangkap dengan jelas. Kan Tuhan katakan celaka orang yang membayar sepersepuluh katanya. Padahal maksudnya celaka kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Selasih, adas manis dan jintan adalah tanaman kecil. Tapi tanaman besar seperti ara, zaitun, anggur enggak dibayar perpuluhannya. Lembu enggak dibayar. Telur ayam dibayar, ayam enggak dibayar. Makanya Nabi Maliaki berkata, kamu menipu bawa seluruh, taruh kamu setong. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus, apa yang satu? Persepuluhan, harus. Karena itu sudah dibuat Tuhan sebagai satu ketetapan. Ketetapan. Dan yang lain, apa yang lain? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan tidak boleh diabaikan. Tapi lapangan bola sudah banyak juga yang apa buah perbuatan imannya apa tinggi gitu. Kalau Marpes tadi ya, persepuluhan dari tupak pun masuk. Sebab saya lihat di amplopnya, persepuluhan tupak. Jadi waktu Marpes tadi akan ada tupak. Tapi saya bukan mengajarkan setiap menerima tupak ya, harus masuk persepuluhan. Enggak. Kalau perbuatan itu perbuatan iman saudara, pasti dihargai Tuhan saudara. Ada juga yang sudah memahami kalau muli boru dapat boli, perpuluhannya pun masuk. Masuk. Saya tidak ajarkan itu kan. Ya tapi kalau itu datang kepada imannya, ya Tuhan akan memberkatinya. Karena memang ada yaknya dari segala sesuatu. Dan bukan menjadikan kita rugi, tapi menghantar kita mujur, menghantar kita bahagia, menghantar kita menjadi negeri kesukaan. Tapi juga jangan lupa keadilan, jangan lupa belas kasihan, jangan lupa kesetiaan. Tidak boleh hidup neko-neko, tidak jujur. Sebab itu saudara-saudara Tuhan, kita tidak perlu lagu melakukan firman Tuhan. Nah sekarang masalahnya, banyak orang tidak meyakini firman Tuhan tentang perpuluhan. Malah memperdebatkannya dengan menyatakan perpuluhan adalah saman Taurat. Padahal Abraham memberi persepuluhan 430 tahun sebelum Taurat turun. Ishak, Yakub memberi persepuluhan jauh sebelum Taurat turun. Jadi persepuluhan bukan bagian dari Taurat. Tetapi di zaman Taurat, perpuluhan diteguhkan lagi menjadi satu ketetapan. Jadi makin diteguhkan. Di zaman Tuhan Yesus, oleh Yesus, pelajaran tentang persepuluhan pun tetap diteguhkan. Karena ini merupakan kunci membuka tingkap langit. Supaya kita menjadi yang diberkati. Mujur, beruntung, berbahagia. Menjadi yang diberkati. Bahkan menjadi negeri kesukaan. Banyak orang kaya tapi kehilangan kesukaan. Ya. Tapi kita kalau diberkati Tuhan menjadi sukacita. Sukacita melihat kasih karunia Tuhan, sukacita melihat keluarga kita, melihat anak, melihat cucu, menjadi yang diberkati oleh Tuhan. Kesimpulan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Dan boleh mencobanya. Cobalah. Karena Tuhan berkata, supaya ada makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Jadi jangan memperdebatkan firman itu. Uji, benar enggak perkataan Tuhan ini? Sebab itu, percayalah firman Tuhan. Janganlah memperdebatkannya. Dan belajarlah, ujilah memberinya kepada Tuhan.